باب صلة الأخ المشرك. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر حلة سياراء تباع فقال يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بها بخلل، فأرسل إلى عمر بخلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت. قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تقسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. طيب أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الإمام البخاري رحمه الله باب صلة الأخ المشرك. باب صلة من ينبغ اسمه تالي persaudaraan الأخ المشرك، yaitu saudara yang masih kafir, masih berbuat syirik. Silatil akhil musyrik. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Assalamu alaikum. Haddathana Musa bin Ismail, haddathana Abdul Aziz bin Muslim, haddathana Abdullah bin Dinar. Qal sami'tu bin Umar radiyallahu anhuma yaqul رأى عمر حلة سيراء تباع، فقال يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. طيب telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar. Berkata beliau sami'tu ibna Umar, Abdullah bin Umar berkata ra'a Umar, ini bapaknya sendiri, yaitu Umar melihat hullata siyara, hullah itu pakaian atau garment atau semacamnya, siyara siyara di sini berarti bermakna yang siyara bercorak sutra. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika itu berjalan mungkin bersama dengan Nabi SAW dan melihat ada semacam garmen bercorak sutra dan ya kain bercorak sutra, dan itu tuba, yang mana hullah tersebut tuba berarti dijual. Jadi ada orang menjual sutra. Faqal ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ibta' hadhihi walbasha yaumal jumu'ah. Ibta' hadhihi, ibta'a yabta'u artinya beda dengan ba'a yabi'u. Oke, ba'a yabi'u bisa artinya membeli atau menjual, tapi ibta'a yabta'u artinya ishtara yashtari. Ya Rasulullah ishtar hadhihi, yaitu belilah ini walbasha yaumal jumu'ah, dan pakailah hadhihi hullah yaumal jumu'ah. Nah, ini menunjukkan diantaranya masyhur di kalangan mereka, di kalangan sahabat juga, untuk jadikan boleh enggak kita memakai baju sutra ini laki-laki? Boleh enggak? Enggak boleh kan? tapi di sini Umar bin Al-Khattab belum tahu hukumnya, dan mungkin belum, para sahabat belum dikasih tahu. Tapi kita tahu bahwasanya baju sutra tentu baju yang kelas eksekutif, kan, mahal. Kemudian Sayyidina Umar berkata, ilbasha yaumal jumu'ah. Baik. Ini ada dua permohonan kepada Rasul dari Umar. Pertama ibtak, kedua ilbas. Ibtak berarti belilah. Baik. Sekarang pertama, boleh enggak kita membeli sutra itu dulu? Itu hukumnya relatif. Sesuai dengan tujuan, ya kan? Kalau memang tujuannya untuk membeli sutra untuk diri kita, kemudian kita pakai, maka enggak boleh membelinya. Ya. Kalau misalnya membelinya untuk istri kita, boleh enggak? Boleh, bahkan itu sesuatu yang baik, ya. Kalau memang istri kita mau atau senang dengan itu. Yang kedua, walbasha, mengenakan sutra, boleh enggak? Enggak boleh bagi laki-laki. Bagi perempuan boleh enggak? Boleh juga dengan konteksnya. Kalau misalnya berpakaian seperti itu kepada non mahram, maka enggak boleh. Bahkan kepada mahram, kalau menimbulkan fitnah, tetap enggak boleh. Jadi kepada mahram, kepada suaminya, ya, walbasha, dan pakaikanlah itu ya Rasulullah, kapan? Yaumal Jumu'ah, di hari Jumat. Di sini para ulama mengkiaskan ini adalah hal yang sunnah. Dari hadis ini istidlal bisa ditarik, merupakan hal yang sunnah mengenakan pakaian yang baik dianggap oleh masyarakat di hari Jumat. Maksudnya baik dianggap masyarakat seperti baju koko. Ada enggak di zaman Nabi baju koko? Bid'ah atau bukan? Dari asal kata bid'ah baru. Dari bahasanya bid'ah. Baju kayak gini bid'ah juga. Bahkan peci kita ini enggak beda, enggak ada zaman itu. Tapi kan secara tradisi itu dikenal sebagai pakaian yang baik. Ya kan? Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu ketika itu dia menganggap sutranya pakaiannya luar biasa bagus. Buat hari Jumat ini cocok nih, buat hari Jumat ini cocok nih Rasulullah. Begitu juga dengan pakaian-pakaian tradisional yang lain yang dianggap oleh urf itu adalah bagus selama memang tidak keluar dari jalur syar'i. Maka bisa ditarik istinbat di sini bahwa saya di hari Jumat, maksudnya hari Jumat di sini bukan di hari Jumatnya aja, melainkan menuju sholatnya. Ya, apalagi Rasulullah SAW sebagai khatibnya. Mana ada khatib pakai kaos itu kemudian baru naik sepeda, kemudian naik kaos nirvana, abis lagi meles gitu kan, kamu. Nah, tapi di sini pakai baju yang luar biasa bagus, ya. Walbasha yaumal jumu'ah. Begitu juga dikiaskan oleh para ulama dari kalimat ini, disunnahkan pula di meeting-meeting, ya, liqa untuk menggunakan pakaian yang bagus, ya. Wa idza ja'aka al-wufud, dan jika datang kepada kamu wufud. Wufud jama' dari wafd. Wafd itu artinya rasul, utusan. Dan jika datang kepadamu utusan. Ya tentu kalau misalnya ada utusan dari negeri lain, ya kita sambut, kita enggak mungkin pakai kaos kutang, pakai tank top, enggak mungkin kan? Ada delegasi dari misalnya Korea. Boyband, dari Korea atau dari mana gitu kan? Mana ada presiden misalnya Pak Jokowi, ada delegasi dari Singapura, Pak Jokowi datang pakai kaos metal, enggak mungkin. Jadi secara urf yang namanya di hari ngumpul, hari bersama-sama, pertama, kemudian yang kedua, hari dengan bukan hari datangnya utusan dari tempat lain, itu secara urf, secara tradisi kita pasti mengenalnya, kita harus memakai pakaian yang bagus gitu. Nah, jadi ini permohonan Sayyidina Umar kepada Rasulullah SAW. Tapi apa kata Rasul? Rasul SAW tidak mengatakan, ah kamu ini, atau dasar kamu bahlul, atau gimana, enggak. Tapi Rasulullah langsung menjawab dengan kaidah. Menjawab dengan kaidah. Innama yalbasu hadhihi man la khalaqalah. Innama, sesungguhnya yang yalbasu hadhihi, yang mengenakan pakaian ini, man la khalaqalah, hanyalah orang yang la khalaqalah. La khalaqalah artinya la nasibalah. Nasib yaitu khalaq, artinya bagian. Tidak ada bagian di akhirat. maksudnya apa? Dia orang kafir. Padahal ini pakaian yang diperbolehkan cuma buat orang kafir, yaitu buat laki-laki kafir aja. Kalau bagi kita enggak usah. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, la tashrabu fi ina'i zahabi wal fiddah, la tashrabu fi aniyati zahabi wal fiddah, wa la ta'kulu fi sihatiha, fa innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian minum di wadah emas dan perak, dan jangan makan di piring perak atau di piring emas dan perak. Kenapa? Fa'innaha lahum fid dunya. Karena itu punya mereka di dunia. Maksudnya orang-orang kafir, biarin mereka pakai perak dan semacamnya untuk makan mubazir gitu. Walakum fil akhirah, sementara nanti kalian akan mendapatkan di akhirat. Nah, di sini innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah. Yaitu di sini yang mengenakan ini orang yang enggak bakal dapat bagian nanti di akhirat. Itu kata Nabi SAW. Jadi enggak mau Nabi SAW. Fa'uti an-Nabi SAW minha bi-khulal. Maka kemudian suatu ketika Nabi SAW didatangkan darinya dengan beberapa pakaian. Nah, pakaian dimaksud ini pakaian yang juga ada sutra-sutranya. Ya Rasulullah dikasih pakaian itu, ada yang ngasih. Fa'arsala ila Umar bi-hullatin. Maka Rasulullah pun mengirim kepada Umar, Sayyidina Umar, satu pakaian hullah, satu pakaian bersutra itu. Kemudian Sayyidina Umar pun heran. Ya Rasulullah, kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qult. Rasulullah, kaifa albasuha? Bagaimana saya kok, bagaimana mungkin saya mengenakan pakaian ini? Wa qad qulta, dan engkau telah berkata ya Rasulullah, fiha, mengenai ha, di sini kemana-mana? Sutra, hullah ya. Kembali ke hullah. Kamu, engkau telah berkata tentang hula itu apa yang telah engkau katakan. Maksudnya innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lah. Bagaimana saya pakai Rasulullah? Kok malah dikasih sih gitu? Padahal kan engkau udah bilang ke saya jangan, maksudnya dengan kalimatnya ini milik orang kafir harusnya. Maksudnya dipakai orang kafir enggak apa-apa. Saya kan muslim ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, inni lam u'tikaha litalbasaha walakin tabi'uha aw taksuha. Inni lam u'tikaha litalbasaha. Arti apa ini? Ini tahu. Inni sesungguhnya lam u'tikaha, u'ti di sini memberikan. Saya tidak memberikan kamunya. Nah, iya. Lital basah. Saya tidak memberikan kamu pakaian ini agar kamu memakainya. Enggak. Tapi untuk apa ini? Walakin apa? Kan tapi untuk? Untuk apa? Tabi'uha. Au taksuha. Apa arti tabi'uha? Ba'aya bi'u tadi artinya? Bisa menjual dan bisa beli. Kalau misalnya ibta'a ya ibta'u artinya? Kalau ibta'a artinya membeli. Baik. Kalau misalnya walakin tabi'uha au taksuha. Apa arti taksuha? Kasa yaksu di sini. Memakaikannya, benar. Memakaikannya berarti bukan dia yang pakai. Iya enggak? Ah, memakaikannya kepada orang lain, memberikan kepada orang lain. Iya kan? Maka Sayyidina Umar pun melihat, oh ini kemarin Rasulullah bilang, innama yalbasu hadhihi man la khalaqalah. Yang pakai ini orang yang enggak bakal nasib di akhiratnya, orang kafir maksudnya. Ya udah, fa arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslim. Maka arsala biha Umar pun mengirim ha biha, yaitu mengirim hullah tersebut ila akhin lahu, ke saudaranya, seorang saudaranya min ahli Makkah, dari penduduk Makkah, qabla an yuslim, sebelum saudaranya itu masuk Islam. Berarti waktu itu masih kufur saudaranya, masih musyrik. Ah, ini menunjukkan ya boleh kita menghadiahkan orang kafir. Itu sesuatu yang diharamkan untuk kita secara relatif dan diperbolehkan untuk mereka. Maksudnya diperbolehkan sebenarnya haram juga, tapi di agama mereka boleh. Kalau misalnya daging babi, boleh nggak? Bagi siapa? Bagi antum. Hah? Orang kafir boleh. Dan pada sebenarnya nggak boleh. Orang Kristen kan nggak boleh. Tadi ya udah, bagi agama mereka boleh kan? Tapi boleh nggak kita menghadiahkannya kepada mereka? Bagi babi. Boleh ya? Bisa nggak dikiaskan dengan ini? Gimana guys? Sebenarnya ada ketidakbisaannya. Kenapa? Karena kalau hula ini dia kan dalam Islam nggak bolehnya untuk laki-laki ya. Untuk perempuan boleh ya? Boleh. Kalau daging babi, apakah laki-laki boleh? Apalagi yang laki nggak boleh, perempuan boleh? Enggak. Mutlak. Berarti nggak bisa kalau daging babi. Kalau daging babi nggak bisa ya. Ya, jadi tidak semua hal nanti bisa kita ingin, karena kalau misalnya semua hal nanti bakal terjadi banyak hal kita membantu mereka mengkonsumsi yang haram dengan alasan ini lihat aja Sayyidina Umar mau kok kayak ini boleh ya kan, dan tidak diingkari. Baik, itu hadis yang telah berlalu alhamdulillah. Kemudian kita berlanjut menuju bab qaul silaturahim. Anda bisa baca yang 5982. قال البخاري قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل صلة الرحم باب فضل صلة الرحم صلة الرحم صلة الرحم حدثنا أبو الوليد أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني ابن أسمد قال سمعت موسى ابن طلحة سمعت موسى بن طلحة عن jangan ragu-ragu. An Abi Ayyub. Qil. Itu aja. An Abi Ayyub. Qil. An Abi Ayyub. Qil. Ya Rasulullah. Akhbirni. Bi amalin yudkhiluni al-jannah. Masyaallah. Ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Bi amalin yudkhiluni al jannah. Baik, rahmat, teruskan. Kalau Imam Bukhari haddatsani Abdul Rahman di situ enggak ada, tapi seharusnya ada sebenarnya. Ya, terus. Ya. Haddatsana Bahdun حدثنا شعبة حدثنا ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب وأبوه عثمان ابن عبد الله أنهما سمعا موسى ابن طلحة langsung nanti kalau misalnya ibnu itu Musa bin Talha, Utsman bin Abdullah bin Mawhab itu lah disambung langsung. Annahuma sami'a Musa bin Talha an Abi Ayyub al-Ansari أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرب ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة. فتحة لجنة. تعبد الله. Kok gitu? Kenapa bisa patah? Apa yang menyebabkan dia patah? Ada annya sebenarnya? Enggak. Enggak ada, enggak mungkin patah. Zarha. Qal. Qal. Qal. أنه كان على راحلته. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو الوليد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب فضل صلة الرحيم: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال: قيل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. أبو الوليد الشعبة ابن عثمان بن موسى بن طلحة dari أبو أيوب الأنصاري. Ya, coba antum perhatikan dua sanad ini. 5982 antum komparasikan. Yang hadis berikutnya 5983 dari Bukhari, Abdurrahman bin Bishr dari Bahl bin Asad. Kemudian menuju ke mana? Syu'bah. Syu'bah ada enggak di ahli sunnah? Nah, Syu'bah di sana sunnah ada. Syu'bah bertemu dengan Ibnu Utsman bin Abdullah bin Mawhab. Hah? Sahih? Aman? Nah, kemudian nah. Haddatsana Ibnu Utsman bin Abdullah bin Mawhab wa abuhu Utsman bin Abdullah. Lihat. Perhatikan di sini. Kalau di sanad 5982 akhbaroni Ibnu Utsman saja. Dari siapa? Dari Musa bin Talha. Baik. Kemudian kalau 5983 Syu'bah berkata haddatsana Ibnu Utsman bin Abdullah bin Mauhib wa abuhu dan juga bapaknya Utsman bin Abdullah. Apa bedanya? Silakan siapa yang bisa menjelaskan. Gini, anda jelaskan ya. Antum perhatikan, anda juga perhatikan ini. Antum coba coret-coret garis-garis ini. Garis-garis ini namanya, ya. Jadi biar enggak terkacaukan dengan kalimat akhbaruni sami itu dan seterusnya. Pokoknya ada nama-nama ini, garisin ya, nama-namanya aja, garisin. Ya. Oke. Okay. Baik, di sini lihat kalau misalnya di 5982 ada berapa nama? Abu Walid 1, Syu'bah 2, Ibnu Utsman 3, Mustalim Tuhan 4, akhirnya Abu Ayyub. Ini namanya 1, 2, 3, 4, 5, berarti Khumasi. Khumasi namanya. Kemudian 5983, ada Abdul Rahman bin Bishr. Kemudian dari Bas bin Asad 2, dari Syu'bah. Kalau misalnya kita lihat, mana yang lebih panjang? Oh, berarti lebih panjang 5983. Karena di sini, kalau di sebelumnya hadis pertamanya, Bukhari mendengarkan dari Abu Walid dan Abu Walid langsung dari Syu'bah. Kalau hadis setelahnya, Bukhari mendengarkan dari Syu'bah dengan dua perantara. Bukhari dari Abdurrahman bin Bash bin Bishr, Abdurrahman bin Bishr dari Bahz bin Asad. Nah, barulah Bahz bin Asad dari Syu'bah. Baik, lebih panjang ya. Jadi sudah tiga di Syu'bah ya. Di Syu'bah ketiga Ibnu Utsman keempat. Kemudian bapaknya siapa? Utsman bin Abdullah. Gimana tuh? Masih dihitung empat. Maksudnya masih hitung tobaqotnya tingkatannya empat. Masih. Jadi tingkatan Ibnu Utsman dan Utsman itu satu tingkatan. Musa bin Talha itu tingkatan di atas Utsman dan Ibnu Utsman. Musa bin Talha dari Abu Ayyub Al-Ansari. Gimana antum merangkainya? Coba nih. Ada pulpen lagi, bentar. Anda cuma ini. Anda gambarkan di sini. Anda gambarkan dengan ini aja, bayangan aja. Ya, nah. Misalnya, ini hadis yang pertama kan? Lihat, yang 5980 ini. Yang sebelah kanan. Ini 5983. Nah, Al-Bukhari menginginkan menyebutkan dua model sanad. Yang ujungnya sebenarnya sama ke siapa? Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat. Dan hadisnya sama kok tentu saja. Tetapi jalurnya nanti tarekat menujunya itu ada perbedaan. Ya. Pertama, 5982 dimulai dari siapa? Bukhari mendengarkan dari siapa? Abu Walid, ya kan? Abu Walid. Yang 5983 dari Abdurrahman bin Bishr. Nah, ini dia dari Abu Walid langsung ke Syu'bah. Jadi lebih pendek, lebih bagus. Kalau ini mendengarkan Bukhari mendengarkan dari Abdurrahman bin Bishr, kemudian Abdurrahman bin Bishr mendengarkan dari Bahaz bin Asad, ya, baik. Nah, baik. Lihat ya, dari Abdurrahman bin Bishr dari Bahaz bin Asad. Kita mau menuju ke Syu'bah aja kan? Dia ke Syu'bah, Bahaz bin Asad ke Syu'bah, ke Syu'bah. Nah, akhirnya ketemu di satu kali Syu'bah, ya kan? Akhirnya gitu kan? Sama-sama ke Syu'bah ujung-ujungnya kan? Syu'bah bin Al-Hajjaj. Baik, kita pisah dulu. Baik, ini kemudian ke Syu'bah. Ke Syu'bah. Syu'bah-syu'bah dua-duanya, ya kan? Syu'bah. Nah, yang riwayat model ini, Syu'bah dari siapa? Ibnu. Yang ini. Ibnu. Syu'bah. Syu'bah qala akhbaruni siapa? Ini hari pertama loh, hari pertama. Ibnu Utsman. Ini Ibnu Utsman tadi. Ya kan? Ibnu Utsman. Ini Syu'bah dari Ibnu Utsman juga bukan? Yang hari berikutnya. Sama-sama dari Ibnu Utsman. Bedanya di mana? Nah, kalau yang salat ini Syu'bah meriwayatkan dari Ibnu Utsman dan juga bapaknya. Nah, jadi Syu'bah mendengarkan bapak dan anak meriwayatkan. Paham enggak? Syu'bah ya bilang itu Ibnu Utsman dan juga bapaknya. Nah, jadi Ibnu Utsman dan bapaknya ini meriwayatkan kepada Syu'bah bareng-bareng di sanad ini. Kalau di sanad ini Syu'bah mendengarkan dari Ibnu Utsman saja. Ya enggak? Kemudian dari Ibnu Utsman dan bapaknya. Nah, makanya di dalam 5983 dikatakan annahuma sami'a Musa bin Talha. Ya. Bahwasanya keduanya siapa? Ibnu Utsman dan Utsman itu sendiri mendengarkan Musa bin Talha. Ini juga ini dari Ibnu Utsman berkata sami'a itu dan dengan Musa bin Talha. Ini juga Ibnu Utsman dan bapaknya dari Musa bin Talha berarti sudah gabung Musa bin Talha, kan? Nah, dari Musa bin Talha dari siapa? Abu Ayyub Al-Ansari Rasulullah, kayak gitu. Paham? Hah? Sebenarnya kayak gitu doang. Udah tergambar nih. Ini kalau udah ada gambaran kerangka ini kayak gini, mudah. Oh, betul maksudnya. Tapi kalau yang tadi, kalau dengan tulisan aja, bingung karena mungkin belum terbiasa. Tapi insya Allah nanti biasa. Jadilah ini semuanya ini disebutkan ini berarti menjadi dua hadis. Kalau antum lihat 5982 itu belum utuh hadisnya. Enggak menjadi hadis. Masa katanya Rasulullah kabarkan pada saya amalan yang memasukkan saya ke surga udah jadi hadis gitu. Habis aja. Ya kan? Makanya Nabi bilang tadi yang di situ hadis 5983 harusnya ada wa, ya, wa hadatsani Abdul Rahman. Sebenarnya ini satu hadis, cuman ada dua sanad dan dari dua sanad itu ada perbedaan. Ya. Tapi maknanya sama sebenarnya. Sama, sama aja. Tidak ditulis lengkap di sini. Jawabannya. Iya, jawabannya ini jawabannya sama, semuanya sama. Sanadnya aja. Iya. Itu ya enggak cuma di Bukhari doang, di Sunan Nasa'i, di yang lain-lain juga seperti kita kan belajar Sunan Nasa'i yang kitab salat itu. Yang ujungnya kan Anas bin Malik kan. Punah dari pertama dari Anas bin Malik, dari Malik bin Sa'sa' kan. Kemudian sanad kedua dari Anas bin Malik langsung. Belum lagi nanti ada lagi Anas bin Malik. Padahal intinya hadisnya sama, ada yang versi ringkas, ada yang versi gitu. Ini tuh yang muhadits seperti itu ya. Beliau gini hanya menyebutkan dengan mau sekedar nunjukin sanad dengan adanya dua sanad ini ya. Baik, sudah kita melanjut ya. An Nabi Ayyub Al-Ansari 5983 radhiyallahu anhu anna rajulan, tadi setelah udah kita bahas sanadnya udah kita lupakan lagi, bahwasanya seorang laki-laki berkata, ya. Kalau kita lihat di sini tulisannya anna rajulan qala, ya kan? Kalau di hadis sebelumnya qila. Ya, ya enggak? Kalau di hadis 5982 an Nabi Ayyub qol qil, ada yang berkata. Kalau di sini anna rajulan qala. Apakah perbedaan seperti ini signifikan? Enggak masalah. Ya enggak merubah hukum, ya kan? Ini perbedaan yang enggak usah dipermasalahkan karena memang namanya manusiawi. Ya, enggak ada masalah dengan ini. Enggak harus. Enggak harus. Pengetahuan tentang misalnya kalau misalnya ada di antara sahabat bertanya, ma afdhalul iman, ma afdhalul Islam, ma afdhalul a'mal. Semua penanya dalam hadis-hadis itu tidak lazim diketahui. Enggak harus, karena enggak ada faedah jadi ketahui. Kenapa memang? Enggak ada masalah. Enggak ketahuan enggak masalah karena ibrohnya itu di jawaban Nabi, bukan ibrohnya di siapa yang nanya, ya. Ya, ibrohnya bukan itu, tapi kadang-kadang ada yang ketahuan seperti misalnya hadis tentang perempuan yang menggugat suaminya, ya, atau melaporkan suaminya telah berkata tentang zihar, yaitu anti alayya ka zuhri ummi. Kamu bagiku itu seperti punggung ibuku. Itu diketahui itu siapa sahabatnya sebenarnya. Itu boleh bisa diketahui. Tapi ya pengetahuan seperti itu ya enggak menambah apa ya, enggak merubah hukum. Ya. Jadi tahu atau enggak tahu tidak masalah. Anna rajulan qala, bahwasanya seorang laki-laki berkata. Rajul di sini sahabat bukan pastinya? Sahabat, ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Paham artinya itu ya? Faqala al-qawm, maka al-qawm berkata. Sebab disini, faqala al-qawm, qawm di sini siapa? Berarti ada orang-orang di sini kan? Ma lahu. What's up? Ada apa nih? Ada apa nih? Ya. Ada apa dengannya? Gitu. Iya, maksudnya gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Arabun ma lahu. Arabun ma lahu ini frasa ya. Enggak kita terjemahin secara harfiah, tapi maknanya biar aja napa gitu. Ya, gitu ya. Kalau bahasa kita gitu. Kalau bahasa sana tiba-tiba misalnya Rasulullah duduk di tengah sahabatnya, kemudian datang ada orang datang. Ya Rasulullah, kasih tahu dong saya amal yang bisa bikin saya masuk surga. Orang-orang pun bilang, apa sih orang ini datang-datang kayak gitu, gitu kan? Terus Rasulullah bilang, biar aja lah apa dia gitu. Konteksnya kayak gitu kalau kita. Biar aja lah apa, gitu kan? Maka Nabi SAW pun menjawab, Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah. Ini ngerti apa maknanya udah? وتؤتي الزكاة. Kemudian ditambahkan watasilur rahim. Watasilur rahim. Yaitu tasilur rahim, kamu menjalin tali silaturahim. Itu ada tulisan zarha di situ. Zarha. Zarha. Zar. Enggak bisa maknanya ini. Zar. Kalau zar itu artinya tinggalkan. Zaru ma baqiya minar riba. Wa zaru ma baqiya minar riba. Meninggalkan. Ya, zar tinggalkan dia. Ha di sini enggak tahu kembali kemana. Ana enggak bisa menerjemahkan yang ini. Ya. Qal ka'annahu kana ala rahilatihi. Sepertinya beliau kana ala rahilatihi. Ketika itu berada di atas kendaraannya. Yaitu di atas mobil pribadinya. Ya. Mantap. Iya. Oke, paham yang ini ya? Baik. 5984 babu ismi al-qati'. Mas Malikul, tafadhal. Babu ismi al-qati'. Haddatsana Yahya bin Bukayr. Bukayr. Haddatsana Al-Layth an Bukayr an ibn Shihab anna Muhammad bin Zubair bin Mut'im قال إن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. باب اسم القاطع باب dosanya قاطع orang yang motong. Motong apa di sini? Silaturahim. Baik, tapi silaturahim di sini maksudnya apa? Apakah silaturahim rahim, rahmah itu ada yang bersifat am, ada yang khas. Dan maksud yang dimaksud dari ini semua adalah yang khas. Rahim yang am itu semua ukhuwah Islamiyah. Ya. Rahim yang khas itu kerabat yang dekat pada kita, yang memiliki kekeluargaan. Atau yang kalau kita lebih dekat, kalau kita wafat, mereka sebenarnya ada kemungkinan dapat warisan. Itu. Ya. Kalau misalnya kayak mertuanya paman itu kan memang termasuk keluarga, cuman enggak nyambung ya kita. Mertuanya paman jauh kan ya? Siapa itu? Ih, jauh banget tuh. Udah gitu rekan kerjanya, tetangganya, mertuanya paman. Nah, itu jauh banget. Kejauhan itu ya, itu jauh banget. Tapi itu semua rahim secara muslim am. Apa yang khas itu yang kayak kalau misalnya anu dengan antum itu am. Ini hubungan darah itu khas. Kalau yang seperti anda antum atau Mas Malik, Mas Malik sama Mas Danu itu semua am. Ya. Sehingga ya beda hukumnya, beda hukumnya. Tetapi tetap kata Rasulullah SAW, la yahillu muslimin an yahjuru akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar. Menghajar itu mengasingkan karena ada pertengkaran atau selek atau semacamnya di atas 3 hari. Ya. Enggak boleh. Kalau itu am untuk semuanya. Tapi yang untuk yang khos ini benar-benar harus dijaga. Kalau misalnya qati' rahimnya khos, akibatnya adam dukhulul jannah, ya. Maka dikatakan di sini kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga qati'un, dan ini bukan berarti dia kafir, bukan, tetapi ancamannya kalau enggak masuk surga berarti konsekuensinya kemana? Ya udah itu aja, qati'ur rahim tidak akan masuk neraka, dan bisa aja doanya itu kurang mustajab. Baik, mas ini aja mas Pak Rahmat, tafadhal. Bab man busita lahu. Babun man busita lahu, enggak, bukan babun, tapi boleh istri kalau misalnya mau babun boleh. باب من وصف الله في الرزق بصلة الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني إبراهيم بن منذر حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وإن ينسأ وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. Teruskan. Kami sudah malam. Haddatsana Yahya bin Bakir. Bukair. Haddatsana Al-Layth an Huqail an Ibn Shihab qala akhbirni Anas bin Malik. Akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. فليصل رحمه. طيب أحسنت. باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. من barang siapa atau bukan barang siapa orang yang man ini orang yang busita lahu dibentangkan baginya rezekinya masyaallah ya insyaallah taala akan bentangkan kita rezeki ya yang banyak insyaallah. Bi silati rahim. Ba di sini ba sababiyah. Yaitu ba artinya dengan sebab. Ya, dengan sebab silaturahim. Nah, silaturahim bisa menyebabkan pembentangan rezeki dengan adanya dua dalil di sini yang sebenarnya satu makna hadisnya. Cuman beda perawi. Kita lihat perawinya. 5985 dan kalau kita perhatikan nanti 5986 dengan 5984 ada kemiripan, ya. Tapi beda hal. Haddatsani Ibrahim bin Munzir, haddatsani Muhammad bin Ma'an, haddatsana Abi, siapa Abi? Ma'an, ya Abi bin Ma'an, ya. Hadan Sa'id bin Abi Sa'id. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada berapa rawi? Satu, tiga, khumasi. Ini khumasi. Jadi ini hadis ujungnya hadis Abu Hurairah. Ya. Kata Nabi, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man sarrahu." Antum kalau perhatikan di sini perbedaannya di sini man sarrahu. Kalau hadis berikutnya man ahabba, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi. Terus perhatikan juga perbedaan di sini wa an. Kalau di sini cukup wa yunsa'a yang bawahnya, ya. Wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Man sarrahu artinya apa? Barang siapa sarra yasurru menyenangkan. Barang siapa yang menyenangkan baginya pembentangan rizki gitu maksudnya. Sarrahu artinya sarra fi'il madhi artinya menyenangkan. Hu di sini maf'ul yaitu dia sendiri. Barang siapa yang menyenangkan baginya, maksudnya adalah barang siapa yang kepingin yubsata lahu fi rizqihi dibentangkan baginya rezekinya, itu satu. Au wa an yunsa'a lahu fi atharihi atau diperpanjang masa kontraknya, maksudnya apa? Yunsa'a diperpanjang, athar itu artinya ajal panjang umurnya. Fal yasil rahimah. Maka hendaklah dia ngapain? Silaturahim. Sama dengan yang hadis 5986. Kalau kita perhatikan 5986 haddatsana Yahya bin Bukair. 5984 ya. Sama enggak? 5984 haddatsana Yahya bin Bukair. Kemudian dari Laits. Dari Uqail. Dari Ibnu Shihab. Kemudian, nah Ibnu Syihab ini tabi'in. Tetapi dari Ibnu Syihab, kalau ini Jubair bin Mut'im, sahabat, ini Anas bin Malik. Maka hadisnya beda. La yadkhulu jannata qati', kalau misalnya ini. Ya. Gitu. Tapi kita perhatikan di sini, rantainya dalam Sahih Bukhari, kita akan berkali-kali menemukan rantai Yahya bin Bukair dari Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab. Akan sering itu. Kalau kita perhatikan. Yahya bin Mukair dari Lais, dari Uqail, mungkin di kalau masa di awal-awal kitab Badul Wahyi, kalau misalnya nanti mau buka itu, ada Badul Wahyi bisa terbukti itu seperti itu. Ini dipanjangkan ajalnya, itu ada dua tafsiran ulama. Ada yang dimaknai bahwasanya benar-benar dipanjangin ajalnya. Lama gitu, long list. Ya. Ada juga dimaknai maksud dari yunsa'lahu fi asarihi, itu bukan secara dipanjangkan umurnya. Tapi maksudnya adalah benar-benar dibahagiakan hidupnya, gak sempit. Karena orang yang sempit hidupnya, itu ya kerasa umurnya bentar lagi kan. Bentar lagi mati. Baik. Alhamdulillah. Binikmatillah sudah 6 hadis pada pagi hari ini kita telah selesaikan. InsyaAllah. Kalau untuk Kitabul Adab itu hari Kamis ya. InsyaAllah besok kita akan teruskan kajian Sunan An-Nasa'i Fiqhi Jual Beli dan Kifatul Akhyar. InsyaAllah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ha? Sering dikit. Antum jawab bukan?